Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, di mana saja Anda berada, juga pendengar radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa Persada TV dan juga pemirsa TV-TV lain yang juga ikut join di dalam acara kita ini, juga para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa melanjutkan kajian fiqih Al-Asmaul Husna. Pada pertemuan terakhir kita di bulan Ramadan, kita sudah membahas masalah syukur, syakur dan syakir, salah satu di antara nama sekaligus sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita masuki pembahasan tentang Al-Halim. Al-Halim ini mungkin tidak ada padanan kata yang tepat dalam bahasa Indonesia, tapi di dalam lafaz Al-Halim terkandung beberapa makna yang agung. Di dalamnya terkandung kesabaran, tidak emosional. Penuh perhitungan. Tidak tergesa-gesa dalam bertindak, dalam berucap, termasuk dalam hal mensikapi pihak-pihak yang memusuhinya. Ada sabar, ada penuh pertimbangan secara sempurna, dengan pertimbangan yang sempurna, tidak tergesa-gesa, tapi juga tidak lelet. Itulah makna dari Al-Halim. Nama Al-Halim disebut berkali-kali dalam Al-Quran di banyak ayat. Di antaranya surah Fatir ayat 41. Allah menyatakan, Innallaha yumsikus samawati wal ardu antazula. Wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih. Innahu kana haliman ghafura. Kata Allah, sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi agar tidak runtuh. Seandainya langit dan bumi ini runtuh, tidak ada yang mampu menahannya seorang pun setelah dia. Hanya Allah satu-satunya. Nah, setelah Allah menyatakan demikian, Allah mengatakan sesungguhnya Allah Maha Halim dan Maha Ghafur. Halim di sini disandingkan dengan Ghafur. Ini ayat yang pertama. Ayat kedua terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 235. Allah berfirman, kata Allah, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Wa'lamu annallaha ghafurun halim. Ketahuilah oleh kalian bahwa sungguhnya Allah mengetahui isi-isi hati kalian, isi dada kalian, diri jiwa kalian yang tersirat, yang terbisikan, Allah tahu, fahdharu, hati-hati kamu. Dan ketahuilah bahwa sungguhnya Allah Maha Ghafur dan Maha Halim. Ghafur dan Halim disatukan seperti ayat yang tadi. Tadi Maha Halim dulu, sekarang Ghafur, lalu Ghafur. Nah, sekarang Ghafur dulu, lalu Halim. Apa maknanya? Maknanya dosa, niat buruk, suudzon, atau yang sejenisnya yang ada dalam hati, Allah tahu. Tapi Allah tidak langsung mengazab orang seperti itu. Dilihat dulu. Dipertimbangkan dulu. Dengan pertimbangan yang sempurna. Di ayat lain surah Al-Ahzab 51 Allah menyatakan wallahu ya'lamu ma fi qulubikum wa kana Allahu 'aliman hakima. Kata Allah dan Allah mengetahui apa yang ada dalam isi hati-hati kalian dan Allah Maha mengetahui dan juga Maha Halim. Allah tahu isi hati manusia termasuk keburukan yang ada di dalam dada mereka, akidah yang menyimpang, tauhid yang bercampur aduk dengan syirik, ada unsur riya, ujub, takabur yang ada dalam hati, Allah tahu tapi tidak langsung diazab karena Allah Halim. Itulah beberapa ayat yang menjelaskan salah satu di antara nama Allah yaitu Halim. Apa makna ayat-ayat tadi? Berkata muallif hafizahullah, wa ma'nahu ay alladhi la ya'jal 'ala ibadihi bi uqubatihim 'ala dhunubihim wa ma'asihim yara 'ibadahu wa hum yakfuruna bihi wa ya'sawnahu wa huwa yahlimu 'alayhim fayu'akhiru wa yanduru wa yu'ajjal wa la yu'jal wa la ta'jal ويوالي النعم عليهم مع معاصيهم وكثرة ذنوبهم وزلاتهم فيهلم عن مقابلة العاصين بعصيانهم ويهملهم كي يتوبوا ولا يعاجلهم بالعقوبة كي ينيبوا ويرجعوا. معنى الحليم adalah zat yang tidak terburu-buru di dalam menimpakan hukuman kepada hamba-hambanya atas dosa-dosa mereka dan kemaksiatan mereka. Dia melihat hamba-hambanya melakukan kekufuran, kemaksiatan, tapi dia halim kepada mereka. Diakhirkanlah azab untuk mereka. Lihat, tidak tergesa-gesa. Dan sekalipun mereka itu durhaka, dosa, bahkan kufur, bahkan syirik, Allah tetap mencurahkan nikmat-Nya kepada mereka. Sekalipun mereka tetap bermaksiat, melakukan banyak dosa, banyak penyimpangan, Allah itu halim di dalam menghadapi kemaksiatan orang-orang yang maksiat. Ditunda bagi mereka azabnya untuk memberi kesempatan untuk bertobat. Tidak bersegera diberikan azab atas dosanya agar mereka bisa kembali terlebih dahulu kepada Allah Azza wa Jalla sebelum azab itu turun. Itu makna halim. Di antara kehaliman Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang kafir, juga orang-orang yang maksiat dalam bentuk ditundanya azab, itu didasarkan pada kekuatannya, pada ilmunya, pada kekuasaannya, bukan karena kelemahan. Beda dengan manusia. Kalau kita dizalimi orang, dijahati orang, apapun bentuknya gitu ya, kita tidak membalas. Salah satunya mungkin karena lemah, mungkin karena tidak mampu, mungkin karena takut. Tapi kalau Allah Azza wa Jalla mengakhirkan menunda hukuman bagi orang yang durhaka kepadanya, bukan karena lemah, bukan karena takut. Tapi Allah berkuasa, Allah itu maha kuat, Allah maha mengetahui, tapi Allah maha halim. Tidak tergesa-gesa di dalam memberikan hukuman tersebut. Coba perhatikan Al-Quran surah Fatir 44, Allah menyatakan, أَوَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَنْذُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَّدَّ مِنْهُمْ قُوَّةٌ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا. Tidakkah mereka mengadakan perjalanan di muka bumi? Lalu mereka memperhatikan bagaimana akhir kesudahan orang-orang sebelum mereka, orang-orang durhaka sebelum mereka, padahal orang-orang dulu itu lebih kuat daripada mereka. Allah lah, tidak ada sesuatu pun yang bisa melemahkan Allah sesedikit pun, baik di langit ataupun di bumi. Sungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha kuasa. Kalau kita ini difitnah orang, digibahi orang, dijelek-jelekan orang, ditipu orang, dari belakang kita enggak tahu, makanya kita tidak membalas. Atau kadang-kadang tahu, kita enggak membalas karena takut, karena lemah. Atau kita tahu terus tidak takut, tidak lemah, tapi mikir akibatnya akan buruk, akhirnya kita tidak membalas. Kalau Allah mah seluruh kedurhakaan yang dilakukan hamba, Allah tahu, alimun. Allah tidak lemah, mampu. Kuat, kuasa. Tapi kenapa tidak memberi azab kepada orang-orang durhaka secara langsung? Karena Allah halim. Allah Azza wa Jalla menginformasikan di dalam ayat yang tadi tentang sifat hilmnya Allah kepada orang-orang ahli maksiat, orang-orang yang melakukan banyak dosa, melakukan banyak kezaliman, bahwa seandainya Allah Azza wa Jalla akan mengazab mereka langsung akibat dosa yang mereka lakukan, maka tak akan ada yang tersisa dari makhluknya ini di muka bumi sedikit pun. Manusia itu kan sehebat-hebat, sesoleh-solehnya, pastilah melakukan kesalahan, pastilah melakukan penyimpangan, pastilah melakukan dosa ya. Jangankan kita, Nabi kita Muhammad SAW yang maksum pun terjerumus ke dalam kesalahan yang kemudian ditegur oleh Allah. Diampuni dosanya. Kemaksuman Nabi SAW adalah dalam hal penyampaian wahyu, ini mah tidak akan salah. Beliau ketika sedang mendakwahi seorang tokoh kafir, kemudian datang seorang buta bertanya tentang sesuatu, beliau merasa terganggu, lalu berpaling dari orang buta itu, melanjutkan dakwah itu. Kecewa. Salah apa benar? Salah. Ditegur oleh Allah. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Nabi kita Muhammad SAW. Tapi beliau mah sudah dijamin diampuni dosa yang lalu, yang sekarang, yang akan datang. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Allah mengampuni dosa-dosamu, hai Muhammad, baik yang lalu ataupun yang akan datang. Apalagi kita manusia biasa yang banyak dosa, jauh lebih banyak dosanya daripada kebaikannya. Seandainya semua dosa diazab langsung oleh Allah Azza wa Jalla, tak ada satu makhluk pun yang tersisa di muka bumi. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah An-Nahl ayat 61, kata Allah, وَلَا يُؤَخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِذُلْمِهِنْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Seandainya Allah akan mengazab manusia karena kezaliman mereka, setiap kezaliman langsung dibalas, maka tak akan tersisa satu makhluk pun di atas muka bumi ini. Tapi Allah akhirkan azab bagi mereka sampai pada hari yang telah Allah tentukan. Maka bila tiba ajalnya bagi mereka, maka tidak akan bisa diundurkan walaupun sesaat ataupun dimajukan. Lihat ya, makanya banyak orang durhaka merajalela di muka bumi, tidak langsung diazab. Bukan karena Allah lemah, bukan karena Allah lupa, bukan karena Allah lalai. Tapi karena sifat hilmnya Allah Azza wa Jalla. Dalam surah Al-Kahfi ayat 58 Allah menyatakan wa rabbukal ghafuru dzurrahmah law yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul 'adzab bal lahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila. Dan Rabbmu adalah yang maha pengampun dan memiliki rahmat yang sangat luas. Seandainya Allah mengadab mereka karena dosa-dosa mereka, niscaya Allah akan segerakan adab. Seandainya Allah menghendaki, Allah akan segerakan adab. Tapi kenapa tidak? Balahum maw'idun. Bagi mereka ada waktu yang telah Allah tentukan. La yajidu min dunihi maw'ila, yang ketika adab itu mengenai mereka, mereka tidak akan memperoleh pelindung penghalang sedikitpun dari adab tersebut. Itu karena hilmnya Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, sekalipun mereka melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terjerumus ke dalam semua perbuatan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersungguh-sungguh dalam menyelisihi dan memerangi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, memusuhi para wali Allah Azza wa Jalla, Allah tetap hilm kepada mereka. Coba tuh lihat kekejian Zionis kepada kaum muslimin Palestina. Kurang gimana coba? Zalimnya mereka, penderitaan kaum muslimin saudara-saudara kita yang ada di sana. Apa Allah langsung menurunkan meteor dari langit atau azab apapun kepada Zionis tersebut, menghancurkan mereka? Tidak. Padahal mereka syirik, mereka kufur, mereka memerangi agama Allah dan orang-orang yang berpegang teguh kepada agama Allah Azza wa Jalla, memusuhi para wali Allah. Allah tetap hilm kepada mereka, Allah tetap melimpahkan berbagai macam nikmat kepada mereka, rizki, kekuatan, dan kesehatan. Apakah orang-orang Zionis, Israel, dan antek-anteknya itu tiba-tiba ekonominya hancur, tiba-tiba seluruh makanannya musnah atau basi busuk tidak bisa dimakan, tiba-tiba diberi penyakit yang mematikan? Apakah demikian? Tidak. Mereka tetap diberi kenikmatan. Di tengah perbuatan syirik, kufur, dan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan, tapi Allah hilm kepada mereka. Lihat nih, dalam salah satu hadis qudsi diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam Sahih Bukhari, Allah berfirman, kata Allah, yashtumuni ibnu Adam wa man yanbaghi lahu ayashtumani ويكذبني ومن ينبغي له أن يكذبني أما شتمه فقوله إن لي ولدا وأما تكذبه فقوله ليس يعيدني كما بدأني. Coba lihat. Kata Allah, anak-anak Adam mencela aku. Padahal tidak layak bagi mereka untuk mencela aku. Mereka juga mendustakan aku, padahal tidak layak bagi mereka mendustakan aku. Manusia mencela Allah. Adapun celaan mereka kepadaku, yaitu perkataan mereka bahwa aku punya anak. Itu celaan kepada Allah SWT. Enggak layak Allah punya anak. Adapun mendustakan mereka kepada diriku, yaitu mereka berkata, Allah tidak akan mengembalikan aku sebagaimana Allah pertama kali menciptakan aku. Mengatakan bahwa Allah tidak akan menghidupkan lagi yang mati, itu merupakan sikap mendustakan perkataan Allah Azza wa Jalla. Dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa ahadun aw laisa syai'un asbaru ala adhan sami'ahu min Allah. Innahum la yad'un lahu waladan wa innahu la yu'afihim wa yarzuquhum." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun atau tidak ada sesuatu pun yang lebih sabar dalam mendengar gangguan yang dia dengar dibanding Allah Azza wa Jalla. Allah itu zat yang paling sabar menghadapi gangguan, menghadapi celaan, hinaan, penentangan. Tidak ada yang lebih sabar daripada Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun atau suatu pun yang lebih sabar dalam menghadapi gangguan yang dia dengar dibanding Allah Azza wa Jalla. Manusia mengklaim, menuduh Allah punya anak, tapi Allah tetap memberikan kesehatan dan memberikan rizki kepada mereka. Orang-orang yang menyatakan Allah punya anak, Allah begini, Allah begitu, apakah langsung diberi penyakit, diberi penderitaan, dicabut sumber-sumber rizkinya? Tidak, tetap. Coba siapa manusia yang paling kaya di dunia? Rata-rata orang kafir. Tidak semua ya, ada yang muslim. Raja Salman muslim. Sultan siapa Brunei muslim. Hasanah Bolqiyah, muslim. Kaya apa tidak? Kaya. Tapi umumnya kafir. Umumnya yang kaya di dunia kafir. Di Indonesia juga begitu. Padahal mereka durhaka. Allah berikan kekayaan, Allah berikan kesehatan. Itu karena apa? Karena hilmnya Allah. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, yang beliau jelaskan dalam kitab Shifa'ul Alil. Kata beliau, وَهُوَ مَا هَذَا الشَّتْمِ لَهُ وَالتَّكْذِبِ يَرْزُقُ الشَّاتِمِ الْمُكَذِّبِ وَيُعَافِيهِمْ وَيَدْفَعُ عَنْهُ وَيَدْعُوهُ إِلَى جَنَّتِهِ وَيَقْبَلُ تَوْبَتَهُ إِذَا تَابَ إِلَيْهِ وَيُبَدِّلُهُ سَيِّئَاتِهِ حَسَنَاتٍ ويلطف به في جميع أحواله ويؤهله لإرسال رسله ويأمرهم بأن يلينوا له القول ويرفقوا به. Kata Imam Ibn Qayyim, sekalipun Allah dicela, didustakan, Allah tetap memberi rizki kepada pencela dan pendusta tadi, memberi kesehatan kepada mereka, membela mereka, tetap menyeru, mengajak mereka untuk masuk surganya Allah, menerima taubat mereka ketika mereka bertaubat, mengganti semua kesalahan-kesalahannya dengan kebaikan ketika mereka bertaubat. Allah latif, Allah itu penyayang dalam semua keadaan kepada mereka. Allah tetap memberikan uzur dengan mengutus utusan-utusan kepada mereka. Allah memerintahkan juga para rasul tersebut untuk bersikap lunak kepada mereka ketika berbicara dan berlaku lemah lembut. Jadi ketika para nabi diutus kepada orang paling durhaka, Allah menyuruh para nabi itu bersikap lemah lembut. Coba lihat sikap Allah kepada Fir'aun. Para Fir'aun itu orang yang paling durhaka pada zamannya. Bahkan mungkin sampai sekarang gak ada tandingnya, sampai menyatakan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Harus disembah dia. Membunuhi para laki-laki kaum Bani Israel dan membiarkan para wanitanya hidup, memperbudak, menyiksa, segala macam. Mengadakan banyak kerusakan di muka bumi. Tapi ketika Allah mengutus Musa dan Harun kepada Fir'aun, apa pesan Allah kepada Musa dan Harun? Kata Allah, idhaba ila Fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, karena Fir'aun itu sudah kelewat batas. Katakan oleh kamu berdua kepada Fir'aun ucapan yang lembut agar dia bisa ngambil pelajaran dan takut. Makanya kan ketika ada seorang yang dianggap melakukan kesalahan, ditegur dengan keras oleh orang ini. Ditegur dengan keras, dengan suara yang kasar, keras dan kata-kata yang kasar. Apa jawab saudaranya yang ditegur secara keras, dimarahi seperti itu? Dia menyatakan, apakah kesalahanku lebih besar daripada Fir'aun dan kamu lebih mulia daripada Musa dan Harun? Padahal Musa dan Harun saja ketika diutus oleh Allah Azza wa Jalla kepada Fir'aun yang sangat durhaka, Allah berpesan, katakan olehmu perkataan-perkataan yang baik, yang lemah lembut. Itu manusia terbaik kepada manusia terburuk. Bayangkan kalau orang yang bicaranya bukan manusia terbaik dan orang yang dinasihatinya bukan manusia terburuk. Makanya orang tadi menyatakan, apakah aku lebih buruk daripada Fir'aun dan kamu lebih mulia daripada Musa dan Harun? Tak ada orang yang lebih mulia dari Musa dan Harun selain nabi-nabi yang lain. Tak ada orang yang lebih buruk daripada Fir'aun selain orang-orang yang sejenis itu. Lihat lagi sikap hilm Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang mengklaim, mengaku, meyakini Allah punya anak. Allah tidak langsung mengazab, tapi Allah menyuruh dia untuk tobat dan membuka selebar-lebar pintu tobatnya. Lihat Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 73-74. Laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalathah wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yakulun layamassanna alladhina kafaru minhum azabun alim. أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang berkata bahwa Allah itu salah satu di antara yang tiga. Istilahnya apa? Trinitas. Saya ini berdakwah di hadapan komunitas sesama muslim. Yang lainlah jangan dengar kecuali kalau ingin mengambil istifadah. Ini ayat yang saya sampaikan. Telah kafir orang-orang yang berkata Allah itu Trinitas. Salah satu dari tiga oknum. Kafir kata Allah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya satu sesembahan saja, yaitu Allah. Trinitas ini Allahnya yang disebut sebagai Allah Bapa, anaknya Nabiullah Isa alaihi salatu wasalam, dan Ruhul Kudus. Tiga-tiga disembah. Kata Allah tidak ada sesembahan yang hak kecuali satu sembahannya, yaitu Allah. Lalu kata Allah, walaupun orang itu mengklaim Allah punya anak, ada tiga sembahan, Allah menyatakan kalau mereka tidak berhenti atas apa yang mereka ucapkan, pastilah Allah akan timpakan kepada orang-orang kafir itu azab yang sangat pedih kalau tidak berhenti. Menunjukkan kalau berhenti dan taubat, tidak akan diazab. Allah berikan kesempatan untuk taubat dulu. Tidakkah mereka bertaubat kembali kepada Allah dan minta ampunannya, Padahal Allah Azza wa Jalla Maha Ghafur, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tidak langsung, aduh kamu menganggap saya punya anak jeger. Enggak. Tobat dulu lah. Kalau enggak tobat baru nanti diazab gitu ya. Sampai akhir hayatnya puluhan tahun dari usia mereka, azab itu tidak langsung turun dalam masa kehidupan mereka. Lihat lagi hilmnya Allah Subhanahu wa taala kepada ashabul ukhdud. Mereka orang-orang kafir. Di tengah mereka ada komunitas minoritas mukmin. Orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dipaksa murtad dari agama, tapi tidak mau. Akidah mereka kuat. Sampai apa? Mereka menggali parit. Setelah gali parit, dimasukkan kayu-kayu bakar, lalu dibakarlah kayu tersebut. Apinya menyala. Dipanggil semua orang-orang mukmin. Lalu dipaksa, kamu murtad atau kamu terjun ke kobaran api tersebut. Bayangkan, sampai orang-orang lebih memilih loncat daripada murtad. Loncat ke dalam api, sampai dikisahkan ada seorang ibu yang mukminah memiliki bayi yang baru saja dilahirkannya, sedang disusuinya. Duh, kasayangnya kepada bayi tersebut kayak gimana ya, bagi yang pernah memilikinya. Dia ragu, alah, bayi yang tidak berdosa ya harus dimasukkan ke dalam api. Ragu dia. Ternyata si bayi itu bisa bicara. Isbir ya ummah fa innal lakal jannah. Sabar wahai ibuku, bagimu surga. Ini salah satu di antara bayi yang bisa berbicara ketika masih di dalam buaian. Ada beberapa kan, Nabi Isa ini, kemudian anaknya Masyitoh yang tukang sisir, siapa, keluarga Fir'aun, termasuk anak yang diperalat untuk memfitnah seorang ulama namanya Jurej. Jurej ahli ibadah gitu kan. Datang perempuan yang gak jelas asal usulnya dalam keadaan bunting hamil. Ini anak Jurej, ini anak Jurej kan gitu ya. Orang-orang ngamuknya bukan main, ini ahli ibadah ini. Ustadz mesum ini, dihancurkan itu tempat ibadahnya. Walaupun Jurej bilang, saya gak melakukan ini. Gak percaya, lebih percaya kepada perempuan pezina pendusta daripada seorang alim ahli ibadah. Itu masyarakat rata-rata begitu kalau sudah terhasut tuh. Hancur sudah tempat ibadah, hancur sudah apalagi nama baiknya sebagai ahli ibadah. Setelah si perempuan tadi melahirkan anaknya, ditanya oleh Jurej anaknya, ya, man abuka, siapa bapamu? Ngomong dia, bapakku itu ternyata tukang penggembala kambing. Baru clear tuh. Ini salah satu bayi yang bisa bicara adalah ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud kurang gimana jahatnya, mereka kafir, mereka musyrik, mereka durhaka, dan orang-orang mukmin yang tidak memurtad dari keimanannya dimasukkan ke dalam api. Kurang gimana jahat itu. Tapi sejahat itu mereka tetap Allah menunggu tobat mereka, memberikan kesempatan mereka menghapus dosa mereka untuk dimasukkan ke dalam surga asal tobat. Lihat dalam surah Al-Buruj, Allah menyatakan ayat yang ke-10, innal ladzina fatanu al-mu'minina wal-mu'minat thumma lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Sesungguhnya orang yang memfitnah mukminin dan mukminat, memfitnah di sini mengazab, menyiksa Karena keimanannya, mereka jahat itu kepada orang yang memiliki keimanan yang benar. Rata-rata hasutan syaitan laknatullahi alaihim kepada manusia menanamkan kebencian kepada orang karena agama orang itu. Ada enggak orang yang enggak suka ke ustaz? Padahal enggak kenal, banyak. Kenal enggak, ya? Bertemu belum pernah, tapi kesalahannya dikorek-korek lewat media sosial, lewat Twitter, lewat Facebook, lewat Instagram, segala macam media sosial. Kalau ada ustaz ngomongnya bisa ditembak lewat tweetannya, lewat segala macam. Walaupun harus memfitnah. Kebencian itu ada tertanam. Hanya karena agama yang ada pada diri mereka. Padahal dari segi akhlak, bagus, baik. Tidak pernah umpamanya mengganggu, menyakiti orang. Kecuali hanya mengungkit kesalahan orang agar diperbaiki. Gitu. Tanpa menyebut nama orangnya. Berhentilah mabuk, berhentilah judi, berhentilah korupsi, berhentilah mengumbar aurat, berhentilah memfitnah. Hanya gitu. Tukang fitnah tersinggung, tukang gibah tersinggung, tukang mabuk tersinggung. Itu aja. Dari dulu memang orang beriman dibenci karena keimanannya oleh orang-orang kafir. Tapi sekalipun demikian Allah menunggu tobat mereka. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang menyiksa mukminin dan mukminat, kemudian mereka tidak tobat. Nah, bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab yang akan membakar. Kalau tidak tobat, artinya kalau tobat enggak diazab. Walaupun jahat mereka. Sudah melakukan kejahatan kemanusiaan yang tak termaafkan, tetap oleh Allah dimaafkan. Berkata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, "Unduru ila hadzal karam wal jawd. Qatalu awliya'ahu wa huwa yad'uhum ila taubati wal maghfirah." Coba perhatikan. Bagaimana dermawannya, baiknya, mulianya Allah. Ashabul Ukhdud itu membunuh para mukminin kekasih Allah, tapi Allah masih mengajak mereka untuk tobat dan memperoleh ampunan. Ini termasuk salah satu di antara wujud hilmnya Allah. Allah itu halim. Termasuk salah satu bentuk atau bukti dari ilmunya Allah, Allah tidak membiarkan langit ini runtuh menimpa manusia yang durhaka. Mana yang lebih banyak di dunia? Manusia soleh atau salah? Salah. Manusia kafir atau muslim? Kafir lebih banyak di dunia ya, bukan di Indonesia. Di kalangan kaum musliminnya, yang Islamnya, ya lebih banyak yang taatnya atau yang maksiatnya? Yang maksiatnya jauh lebih banyak, belum tentu 1% yang solehnya. Kalau umpama ya Allah didurhakai dalam jumlah yang sangat banyak secara terus menerus, lalu Allah tidak halim, langit ini dibiarkan runtuh menimpa mereka. Tapi karena hilmnya Allah, Allah tahan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Fatir ayat 41, "Inna Allaha yumsiku samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadi min ba'dih innahu kana haliman ghafura." Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi agar tidak runtuh. Seandainya langit dan bumi ini runtuh, tak ada seorang pun yang mampu menahannya selain Allah. Sesungguhnya Allah Maha Halim dan Maha Ghafur. Tidak tergesa-gesa memberikan azab kepada yang durhaka dan tetap memberikan kesempatan untuk memberikan maaf kalau mereka tobat. Berkata Al-Allamah Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat tersebut. Kata beliau, yukhbiru ta'ala an kamali qudratihi wa tamami rahmatihi wa sa'ati hilmihi wa maghfiratihi. Wa annahu ta'ala yumsiku samawati wal ardu ay anil zawal fa innahuma lau zalata ma amsakahuma ahadu minal khalqi. ولعجز قدرتهم وقواهم عنهما ولكنه تعالى قضى أن يكون كما وجدا ليحصل للخلق القرار والنفع والاعتبار وليعلم من عظيم سلطانه وقوة قدرته ما به تمتلئ قلوبهم له إجلالا وتعظيما ومحبة وتكريما وليعلموا كمال حلمه ومغفرته بإمهال المذنبين وعدم معاجلته للعاصين مع أنه لو أمر السماء لهشبتهم ولو أذن للأرض لابتلعتهم ولكن وسعتهم مغفرته وحلمه وكرمه إنه كان حليما غفورا. كذا شيخ عبد الرحمن السعدي dalam ayat tadi, dalam surah Fatir ayat 41, Allah mengabarkan tentang kesempurnaan kekuasaannya, kesempurnaan dari rahmatnya dan luasnya ampun dan sikap sifat hilm Allah, bahwa Allah Ta'ala menahan langit dan bumi agar tidak runtuh. Seandainya kedua-duanya runtuh, tak ada di kalangan makhluk pun yang mampu menahannya. Karena apa? Karena kelemahan kemampuan makhluk dan kekuatan mereka. Tapi Allah menetapkan seperti yang sekarang terjadi. Langit tetap, bumi tetap. Agar manusia tetap hidup di dalamnya, tetap mengambil manfaat, mengambil pelajaran, agar mereka itu mengetahui agungnya kekuasaan Allah, kuatnya kemampuan Allah, dan menyebabkan hati mereka dipenuhi dengan pemuliaan, pengagungan, dan kecintaan kepada Allah. Agar manusia juga mengetahui sempurnanya sifat hilm Allah, ampunan Allah, dengan cara ditundanya azab bagi orang-orang berdosa. Tidak disegerakan azab bagi mereka. Seandainya Allah memerintahkan langit untuk runtuh, dan seandainya Allah mengizinkan bumi untuk menelan mereka, habis semua kehidupan mereka. Bumi menelan semua yang ada di atasnya, termasuk kita karena kedurhakaan kita, sudah habis kehidupan ini. Akan tapi luasnya ampunan dan hilmnya Allah menyebabkan manusia tetap hidup dalam kedurhakaan. Ini yang dimaksud innahu kana haliman ghafura. Sungguhnya Allah maha halim dan maha ghafur. Kalau kita perhatikan, Allah Azza wa Jalla seringkali menyandingkan sifat halim dengan sifat lainnya. Seperti sifat alim. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 59. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرَضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ. Pasti Allah akan masukkan mereka dengan cara masuk yang mereka ridhoi. Sungguhnya Allah maha alim dan maha halim. Ini pertama. Kenapa disandingkan alim dengan halim? Karena Allah tahu kedurhakaan manusia yang tersembunyi sekalipun, tapi Allah tidak langsung mengazab. Tidak diazabnya mereka, jangan berpikir Allah tidak tahu. Saya sebenarnya suudzon, saya sebenarnya menyembunyikan kekafiran, kemunafikan, tapi tidak diazab juga karena Allah enggak tahu. Jangan berpikir begitu, Allah tahu. Adapun tidak diazab karena halimnya Allah. Allah menunggu dia tobat dulu. Kadang Allah Azza wa Jalla menyandingkan sifat halim dengan sifat ghani. Sebagaimana Al-Baqarah 263. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Wallahu ghaniyun halim. Ucapan yang baik serta ampunan lebih baik daripada sedekah tapi sambil menyakiti. Ada kan orang yang sedekah tapi nyelekit omongan dan sikapnya ya. Nih, umpamanya ngasih nih. supaya kamu mikir, tidak malas, seperti begitu. Memberi tapi menyakiti. Lebih baik berkata yang bagus, walaupun tidak memberi, daripada memberi tapi menyakiti. Allah menyatakan ucapan yang baik serta ampunan lebih baik daripada sedekah tapi diikuti dengan hal yang menyakiti. Allah itu ghaniyun halim, ghani dan halim. Maknanya apa? Maknanya orang yang memberi sedekah tapi tidak ikhlas atau tidak diairingi dengan sikap yang baik, dengan cara yang menyakiti, tidak Allah langsung azab, ditunda. Kadang halim ini disandingkan dengan sifat syakur, sebagaimana At-Taghabun ayat yang ke-17 Allah menyatakan in tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Apabila kamu memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, Allah akan lipat gandakan pinjaman itu bagi kalian. Maka, maknanya infak. Memberi pinjaman yang baik kepada Allah itu infak dan sedekah. Allah akan lipat gandakan si harta yang diinfakkan tersebut. Kenapa infak disebut memberi pinjaman yang baik? Apakah Allah butuh pinjaman? Enggak. Allah maghaniyun anil alamin. Allah itu ghani. Ghani itu tidak butuh terhadap seluruh alam ini. Alam ini punya Allah kok. Harta kita juga Allah yang ngasih. Lalu kenapa disebut memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Karena dalam hukum Allah, setiap pinjaman wajib dikembalikan. Infak dianggap memberikan pinjaman kepada Allah. Artinya pasti Allah mengembalikan harta yang kita infakkan dengan jumlah yang berlipat. Kalau kamu memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, Allah lipat gandakan balasannya bagi kamu dan Allah akan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Syakur dan Maha Halim. Syakur itu sudah kita bahas, selalu memberikan balasan berlipat kepada kebaikan orang. Tak ada kebaikan sedikit pun yang sia-sia di mata Allah. Tidak ada. Semuanya dibalas dengan balasan yang berlipat ganda. Kadang halim disandingkan dengan ghafur atau maghfirah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Baqarah 235. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh wa'lamu annallaha ghafurun halim. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui isi-isi hati kalian. Hati-hati kalian. Dan ketahuilah bahwa sungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Halim. Di dalam ayat-ayat tadi terkandung dalil bahwa hilmnya Allah Azza wa Jalla itu tidak lepas dari ilmu Allah, ampunan Allah, ghaninya Allah. Jadi kalau Allah Azza wa Jalla melihat hamba yang taat lalu dibalas, bukan karena Allah butuh kepada ketaatan hamba, enggak. Jadi semuanya itu menunjukkan sifat halim Allah Azza wa Jalla. Inilah penjelasan kita tentang sifat halim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup ya sampai di sini saja. Dan kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Baik, syukran Ustaz atas pemaparan materi yang disampaikan. Dan ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada. Bagi antum yang akan bertanya kepada Ustadz di sesi tanya jawab ini, silakan bisa melalui line telepon di nomor 0228686237, sekali lagi di nomor 0228686237, atau melalui pesan singkat ke nomor 0811227 1476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mulyono. Saya mau tanya, ya. Karena Allah mempunyai sifat halim atau ghafur dan disampaikan pada Rasulnya harus berbuat gitu untuk umatnya. Bagaimana kiat-kiat kita supaya sabar dan tidak berbuat tergesa-gesa? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Mulyono di Marga Hayu, barakallahu fiik. Bagaimana kiat agar sabar dan tidak tergesa-gesa? Agar sabar dan tidak tergesa-gesa, ya harus sabar dan tidak tergesa-gesa. Bagaimana caranya? Iya, pertama, pikirkan setiap yang kita akan lakukan, akan katakan tentang maslahat dan madaratnya. Ada tiga hal yang harus difikirkan, sebelum, ketika, dan setelah. Sebelum berbuat dan sebelum berucap, pikirkan dulu tentang beberapa hal. Pertama, niat menyampaikan itu karena Allah atau karena dunia. Banyak orang yang menyampaikan Al-Quran atau Sunnah. Tapi niatnya mungkin karena dunia, karena ingin dipuji, karena ingin dapat kedudukan, karena ingin hal yang sifatnya duniawi. Jadi pertama, niat. Karena Allah, karena akhirat, atau karena dunia. Kita wajib menetapkan niat sebelum berbicara dan sebelum berbuat, meniatkan untuk kepentingan akhirat. Kedua, perhatikan maslahat atau madarat kalau ini disampaikan. Tidak semua kebaikan maslahat bila disampaikan. Tidak. Tidak semua perbuatan baik maslahat untuk dilakukan di momen tertentu. Tidak. Seperti umpamanya orang sedang jingkrak-jingkrak sambil mabuk, kemudian kita masuk, kemudian kita ambil mikrofon, lalu assalamualaikum saudara-saudaraku. Bacakan ayat tentang khamar itu haram, jingkrak-jingkrak itu haram. Menyampaikan ayat di momen seperti itu maslahat atau madarat? Madarat. Orang itu tidak sedang siap menerima nasihat seperti itu. Mereka akan mencela ayatnya, mencela dakwah yang kita sampaikan. Botol-botol yang sedang mereka cekek tiba-tiba berterbangan ke arah kita. Madarat. Jadi yang kedua, maslahat atau madaratnya. Ya. Terus ketika menyampaikan atau melakukannya, apakah dengan cara yang ma'ruf atau dengan cara yang mungkar? Para ulama termasuk Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan murun nasa bil ma'ruf bil ma'ruf wanhauhum an munkar bi ghairi munkar. Perintahkan orang lain untuk berbuat ma'ruf dengan cara yang ma'ruf. Dan larang mereka dari kemungkaran dengan cara yang tidak mungkar. Ada orang menyuruh berbuat baik tapi dengan cara yang mungkar. Melarang orang dari kemungkaran dengan cara yang lebih mungkar. Ada yang seperti itu. Caranya baik atau benar? Sesuai dengan tuntunan syariat ataukah tidak? Ya, ini ketika melakukan atau menyampaikan. Ketiganya setelahnya, lihat apakah itu efeknya maslahat atau madarat bagi agama dan bagi umat, ya. Itu namanya halim. Terus bagaimana agar kita bisa sabar? Sabar dalam menghadapi godaan, gangguan, ejekan, hinaan, kezaliman. Ya, sering saya ungkapkan, pertama yakini bahwa gangguan, godaan, ejekan, hinaan itu tidak merugikan kita sedikitpun, bahkan menguntungkan kita. Apa untungnya? Dosa kita gugur, pahala kita nambah, kita berada dalam posisi doa kita dikabul sebab doa orang yang dizalimi itu didengar dan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemuliaan kita meningkat lebih tinggi daripada sebelumnya. Yang itu tidak bisa didapatkan kecuali kalau orang menzalimi kita. Untung apa rugi? Untung. Tapi dia kan jahat. Tidak memperoleh hukuman apa-apa kalau kita diam saja. Kata siapa? Langsung dihukum oleh Allah. Gimana dia hukumnya? Ditambah dosanya, dicabut pahalanya. Dosanya diambil dari dosa kita, dioffer ke dia, pahala dia diberikan kepada kita. Orang yang zalim kepada kita itu ibarat gini, sini dosa kamu saya pikul, nih pahala saya kasih ke kamu. Ibarat begitu tuh. Siapa yang untung, siapa yang rugi? Yang rugi yang zalim. Yang untung yang dizalimi. Ya. Mengingat semuanya itu, insya Allah kita akan sabar dalam menghadapi segala kejadian yang tidak mengenakan. Wallahu a'lam. Silakan. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Yana di Sindangkerta. Barakallahu fiik Ustaz. Kalau sedang sakit, apakah boleh wudu menggunakan air hangat? Karena badan kedinginan kalau kena air dingin. Atau cukup tayamum saja, lalu debunya itu harus debu yang nampak? Soalnya di sini banyaknya tanah merah. Saya bingung debu yang bagaimana. Jazakumullahu khairan. Silakan, Ustaz. Barakallahu fiik, Yana di Sindangkerta, Cililin. Boleh enggak berwudu mandi dengan menggunakan air hangat? Boleh. Bahkan dianjurkan ketika sakit atau ketika cuaca ini dingin. La dharara wa la dirara. Tidak boleh melakukan sesuatu yang memadaratkan diri sendiri atau memadaratkan orang lain. Nah, kalau umpama kita sakit atau cuaca yang sangat dingin, di kita umpama musim hujan, kemudian subuh kita wudu, wah dingin banget, kita sehat. Tapi kalau berwudu dengan air dingin seperti di Lembang, di Puncak gitu, kita bisa sakit. Maka ya lebih utama dengan air hangat, tidak ada larangan mandi ataupun berwudu dengan air hangat. Dipersilakan ya, lebih utama. Untuk menghindarkan madarat yang muncul, walaupun sehat, apalagi sakit. Apalagi umpamanya di negeri-negeri yang mengalami musim dingin. Tidak bisa kita mandi berwudu dengan air dingin biasa, nggak bisa. Itu sama dengan membanjur badan dengan air es, baal itu. Benar-benar baal, ya. Bisa mati rasa. Makanya pas musim dingin di sana, termasuk di negara-negara Timur Tengah atau di negara-negara Eropa, ketika musim dingin itu ya semua air hangat. Ya bisa enggak. Kalau enggak hangat ya bisa sakit kita. Tidak ada larangan wudu mandi dengan air hangat. Yang dipermasalahkan, diperselisihkan oleh para ulama adalah berwudu dengan menggunakan air yang terkena langsung sinar matahari. Itu yang diperbincangkan. Sebagian menyatakan makruh, sebagian menyatakan boleh tidak makruh. Dan wudunya walaupun yang memakruhkan tetap sah. Itu hanya yang dipolemikan masalah itu. Adapun kalau air itu hangat karena terkena sinar matahari secara tidak langsung, seperti ditoren-toren kan pasti disimpannya di atas, lalu kepanasan oleh matahari, tapi tidak langsung, nggak masalah. Atau di negara-negara Timur Tengah di musim panas, atau di negara Eropa musim panas. Itu kita gak bisa langsung mandi berwudu dari keran. Keran itu ngebul loh. Karena panas. Panasnya karena apa? Karena cuaca. Karena sinar matahari itu umpo bersinar sangat terik. Sampai tanahnya pun panas. Kita gak bisa berjalan tanpa sendal di sana. Ya, bisa jejeretean kita. Nah, otomatis pipa-pipa yang ada di dalamnya juga kepanasan. Airnya panas. Begitu dibuka keran, ngebul gitu. Nggak bisa langsung wudu. Nggak jerete kita. Harus ditampung dulu di bak, di air, atau masukkan umpamanya es batu. Agar hangat gitu, agar dingin, baru bisa dipakai. Jadi tidak ada masalah bagi kita untuk menggunakan air hangat untuk berwudu ataupun untuk mandi, ya, wallahu a'lam. Silakan. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Dan ikhwati iman azani Allah wa iyakum, kami mengundang kembali kepada antum semua yang akan bertanya kepada Ustaz. Silakan bisa melalui line telepon di nomor 0228686237. Sekali lagi di nomor 0228686237 atau melalui pesan singkat ke nomor 0811227147. Baik, silakan kepada tadi penelpon yang sudah masuk lalu terputus kembali. Silakan di nomor 0228686237. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita akan angkat. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan Bapak siapa, di mana? Dari Abu Ibrahim di Majalengka. Ya, silakan. Ini Afwan, mau bertanya, kalau fidyah itu bolehkah kita memberikannya kepada jasa penyedia fidyah gitu, Ustaz? Jadi bukan kita sendiri yang langsung ngasihin. Ya. Nah, yang dikhawatirkan kita kan takutnya ya nggak tahu kapan fidyah itu dikasihnya gitu, Ustaz. Itu aja, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Ya, wa jazakallahu khaira Abu Ibrahim di Majalengka. Ya, barakallahu fik. Mewakilkan baik pemberian zakat, infak, sedekah ataupun termasuk fidyah dibolehkan. Dan ini termasuk di antara bentuk ta'awun alal birri wa taqwa. Kerjasama dalam kebaikan dan taqwa. Ya, Nabi SAW suka enggak mewakilkan ibadah kepada yang lain? Ya, suka. Seperti penyembelihan hewan kurban. Ya. Beliau mewakilkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Baik menyembelihnya termasuk juga membagikannya, mengaturnya. Termasuk juga menyuruh untuk mensedekahkan emas kepada istrinya, sedekahkan, ya, itu boleh. Termasuk fidyah boleh enggak diwakilkan? Boleh. Selama orangnya itu terpercaya, amanah, baik sifatnya, jujur, tidak akan masuk ke sakunya. Termasuk juga pemahamannya, dia berilmu, tidak akan salah ngasih. Dikasih kepada orang fakir, orang miskin yang betul-betul memenuhi persyaratan seperti yang diterapkan oleh syariat. Termasuk waktunya, dia akan memilih waktu terafdal, umpamanya waktu Ramadan. Karena fidyah itu pasti berkaitan dengan saum Ramadan. Ya, dia akan salurkan pada waktu yang sangat utama itu bulan Ramadan. Tidak ditunda di bulan Syawalnya, tidak. Maka boleh. Tidak masalah. Baik karena ada uzur, seperti kita tidak bisa, tidak tahu umpamanya ke siapa. Seperti kaum muslimin Indonesia yang hidup di luar negeri, di negeri-negeri kafir, di Eropa umpamanya. Dia istrinya tidak bisa saum atau orang tuanya lalu bayar fidyah. Dan tidak ada fakir miskin yang muslim di sana. Ya, boleh dititipkan ke orang Indonesia. Uangnya untuk diberikan beras atau makanan. Amanah dia. Ya, maka boleh. Tidak masalah. Dan tetap sah, tetap pahalanya sampai dan tetap dianggap sebagai pengganti sah dari saum yang tidak bisa dia lakukan. Wallahu a'lam. Silakan. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali ke pertanyaan melalui pesan singkat. Dari hamba Allah di Bandung Timur. Uzur apa yang bisa disampaikan untuk menolak lamaran seseorang yang ibadahnya bagus tapi akidahnya membahayakan? Syukran jazakumullahu khairan. Silakan. Ya, afwan wa jazakallahu khairan. Itu tadi uzurnya. Akidahnya membahayakan. Kalau akidahnya membahayakan, jangan dibilang agamanya bagus. Karena inti dari agama ini adalah akidahnya. Walaupun sholatnya rajin, selalu ke masjid, ya, zikir, kemudian Al-Quran, tamat setiap sebulan sekali atau bahkan kurang dari itu, ya, umpamanya. Tapi akidahnya menyimpang, suka ke dukun, suka minta-minta ke kuburan, minta-minta ke orang yang sudah mati. Jangan dikatakan agamanya bagus, agamanya buruk, jelek, sebab inti dari agama itu adalah tauhid, la ilaha illallah. Jadi itu menjadi uzur untuk menolaknya. Agamanya enggak bagus. Agama itu jangan dilihat pengamalan semata-mata. Yang terutama akidah. Akidahnya menyimpang, ya. Jangan juga berpikiran nanti aja kalau sudah jadi suami, jadi istri akan saya apakan? Akan saya perbaiki. Oh, gombal itu. Ingat, ada seorang alim, ahli hadis. Dia ini tukang mengajar orang. Menguasai akidah, menguasai hadis, tafsir, dan mengajar orang. Punya saudari masih sepupu wanita yang terkena syubhat khawarij. Dia kasihan, sayang. Kemudian dilamar. Untuk apa? Untuk diluruskan akidahnya. Ini ulama loh. Apa yang terjadi? Yang terjadi dinikah, setelah dinikah, dia berusaha mendakwahi istrinya untuk menjadi ahlus sunnah. Apa yang terjadi? Terbalik. Dia menjadi seorang khawarij tulen melebihi kekerasan istrinya. Terpengaruh dia oleh istrinya. Padahal dia ulama. Ilmunya jauh lebih tinggi dibanding wanita yang menjadi istrinya itu. Tapi terpengaruh. Jangan abaikan syubhat penyimpangan akidah ini, ya. Berdasarkan hal itulah maka kalau umpamanya akidahnya menyimpang walaupun aspek lainnya dianggap bagus, jangan disebut agamanya bagus. Agamanya buruk. Karena inti dari agama ini adalah akidah, ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kiat agar istiqomah dengan sunnah sedangkan di sekitar rumah tidak ada Ustaz sunnah, sulit untuk belajar dan mengenal sunnah? Jazakallahu khairan Ustaz. Jawabannya, silakan. Iya, wa jazakallahu khairan. Kalau ini terjadi zaman baheula, zaman tai kotok di Lebuan, mungkin. Sekarang zaman internet. Apalagi musim pandemi, jarang ada yang kajian offline. Saya belum berani mengadakan kajian offline. Karena susah untuk menerapkan prokes yang ketat, ya. Nah, tapi ada media. Media internet, bisa buka radio, TV, YouTube. Asal yang dibukanya adalah kajian-kajian sunnah. Itu yang pertama. Yang keduanya kita bisa komunikasi dengan ikhwan-ikhwan yang jauh. Melalui media juga, media sosial, melalui telepon, ya, melalui internet, dan seterusnya. Nah, maka di tengah-tengah lingkungan yang enggak bagus, kita tidak akan merasa kesepian. Tidak akan merasa sendiri, ya. Tetaplah ngaji, tetaplah berkomunikasi dengan fasilitas yang sudah Allah gampangkan semuanya untuk kita. Wallahu a'lam. Baik. Kita syukran Ustaz atas jawabannya. Dan ikhwati man azani Allah wa iyyakum, kami kembali mengundang kepada para pendengar dan pemirsa yang akan bertanya melalui line telepon di nomor 0228686637. Sekali lagi silakan yang akan bertanya melalui line telepon di nomor 0228686637. Ya, baik, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Jaja di Subang. Bapak Jaja, Jaja di Subang. Silakan Pak Jaja. Mau tanya ini Pak Ustaz. Ya, Pak Jaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan langsung saja. Pak Jaja di Subang. Iya, Mangga. Wafika barakallah. Barakallahu fiik. Wafika barakallah. Langsung panjang lewat telepon ya dengarnya, jangan lewat radio, mohon, ada mohon, delay. Mohon, silakan. Iya. Dengar radio dulu atau TV. Ini Ustaz mau tanya ini batasan Eka kan punya cucu gitu. Saya batasan Eka itu sampai berapa lama gitu Ustaz? Mangga. Ya. Sudah? Batasan waktunya itu sampai kapan? Iya. Sekarang kalau ditanggung sama kakeknya gitu, gimana bocor itu hukumnya? Iya. Ya. Sudah Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Jaja di Subang, bukan Pak Jaja, Aki Jaja. Sudah punya cucu ya. Iya, barakallahu fiik. Pertama, batasan akikah. Yang terbaik adalah hari ketujuh. Berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim, kullu gulamin rahinatun biaqiqatihi tudbahu lisabihi wa yusamma fi wa yuhlaqu rasuhu. Hadis itu sahih riwayat Imam Muslim. Setiap bayi yang lahir tergadai dengan akikahnya. Akikah itu disembelih pada hari ketujuh, diberi nama hari ketujuh, dan dicukur rambutnya. Tiga yang dilakukan di hari ketujuh. Di akikahi yaitu disembelihkan kambing dua ekor untuk anak laki-laki dan satu ekor untuk anak perempuan. Kalau anak laki-laki tapi mampunya seekor gimana? Gak masalah, silakan semampunya. Fattakullaha mastata'tum. Ya. Kalau mampu ya laksanakan, lakukan. Jadi itu yang terbaik. Kalau memungkinkan, lakukan di hari ketujuh. Kalau ternyata hari ketujuh tidak memungkinkan, karena satu dan lain hal, karena mungkin kambingnya belum ada atau karena kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, kalau ditinggalkan madharat, secara teknis tidak bisa dilaksanakan tanggal tujuh, silakan lakukan tanggal 14 atau 21. Hadis tentang itu ada dan sebagian ulama membolehkannya walaupun sebagian ulama lagi mendhaifkan hadis tersebut. Jadi yang paling afdal yang disepakati hari ketujuh. Kalau umpamanya tidak memungkinkan silakan hari ke-14, silakan hari ke-21. Ini pendapat yang kedua. Yang ketiga, kalau tidak memungkinkan maka boleh kapan saja ketika memungkinkan. Pendapat ketiga ini tidak saya pilih. Tapi andai ada orang yang akekah bukan di hari 7, 14 atau 21, umpamanya setelah 4 bulan dia baru akekah, kemudian saya diundang, saya akan makan. Saya akan datang atau dikirim, saya akan makan gitu ya. Dagingnya aja, nasinya mangga. Nasinya boleh dimakan, tapi kalau saya enggak makan nasi. Jadi itulah penjelasan tentang itu Pak Jaja Aki Jaja ya. Ini yang pertama. Jadi lakukan yang paling afdal di hari ketujuh. Kalau tidak memungkinkan 14 atau 21. Kalau umpamai ternyata ya terserah kapan saja. Tapi pendapat yang kapan saja ini tidak termasuk pendapat yang tidak saya pilih. Tapi kalau toh ada yang apa namanya menyelenggarakan itu, saya tidak akan membidahkannya, tidak akan menyesatkannya. Dan apabila diundang untuk makan, saya akan makan. Pertanyaan kedua, boleh enggak di handle, dibayar, diakekahkan oleh kakeknya? Boleh, oleh tetangganya juga boleh. Apalagi orang tuanya boleh. Dapat siapa yang dapat pahala? Ya kakeknya dapat pahala. Umpamanya itu dianggap sedekah. Umpamanya kakek memberikan sedekah kambing kepada anaknya, oleh anaknya dipakai untuk akekah. Anaknya dapat pahala dari akekahnya. Sang kakek dapat pahala dari sedekah ke anaknya. Dibolehkan, tidak apa-apa. Jangankan sang kakek. Orang lain yang enggak ada hubungan nasab dengan sang anak pun dibolehkan. Tetangganya, sahabatnya, kawannya. Nih, saya kasih kamu untuk akekah 5 juta umpama. Silakan akekah. Lalu diberikan kepada orang tersebut dan dikasih untuk dilaksanakan untuk akikah, maka boleh dapat pahala ya. Wallahu a'lam. Terakhir ya. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan terakhir. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya sedang menyusui tapi anak saya sudah makan makanan penambah ASI. Sudah 9 bulan. Saya bulan Ramadan, saum dan batal 5 hari. Karena anak sakit selama 3 hari, terus 2 hari saya yang sakit. Sudah bayar fidyah untuk 5 hari tersebut. Apakah saya juga harus qada Ustadz, di mana 3 hari anak yang sakit, 2 hari saya yang sakit? Apakah harus qada berapa hari Ustadz? Syukran atas jawabannya. Silakan. Barakallahu fiik. Kalau tidak saum itu disebabkan karena menyusui, maka bayar fidyah, dan itu pendapat yang lebih saya pegang. Ada pendapat yang menyatakan harus qadha. Tapi yang lebih kuat adalah hanya fidyah tanpa qadha. Kalau uzurnya adalah uzur karena hamil atau karena menyusui. Adapun kalau umpamanya walaupun menyusui karena ada makanan tambahan selain ASI, terus si ibunya juga gembul gitu ya ketika apa namanya setelah bukanya, jadi cuma memindahkan jadwal makan saja ya, jadi ketika buka ya kolak 2 piring, setelah habis sholat umpamanya nasi 2 piring, setelah taraweh itu langsung apalagi baso biasanya begitu. Nah, nanti sahur jam 3 bangun ya, makan lagi, gembul lagi, maka kuat insyaallah, tidak apa-apa. Maka walaupun menyusui dia tetap saum. Tapi ternyata dia sakit bukan karena menyusuinya, bukan karena saumnya ya, mungkin karena ada flu, virus flu dan yang sejenisnya, batuk. Akhirnya dia tidak saum karena uzur sakitnya, bukan karena uzur menyusui. Maka harus diqadha. Ya, jadi kalau uzurnya karena sakit, qadha'lah. Kalau uzurnya karena menyusui, maka fidyahlah. Nah, sekarang ternyata penyebab sakitnya itu karena menyusui, karena saum padahal ketika itu sedang menyusui. Karena dia makannya sedikit, ketika buka sedikit, ketika sahur sedikit. Akhirnya disedot dia. Dia seharian bekerja, sehari di dari dalam juga disedot sama asinya, sama bayinya. Akhirnya amruk. Maka bagi ibu yang seperti itu menjadi uzur untuk tidak saum karena menyusui. Karena menyusui. Ternyata kalau di bawah saum itu sakit umpamanya. Maka ya itu karena uzur menyusui, maka bayarlah dengan fidyah ya. Ya, cukup sampai di sini. Insya Allah kita akan jumpa kembali di hari Selasa yang akan datang untuk melanjutkan kajian fikih al-asmaul husna. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.